suara jerih tangismu sesepi gunung. Kulihat bening bola matamu sesejuk gunung. Kau mengerti dosa siapa ini, dosa siapa, salah siapa ini, salah siapa, mestinya aku tak bertanya lagi. Suara tawamu menikam jantung. Kulihat roda segar di pipimu segelap mendung. Sesalku pun belum kau mengerti. Dosa siapa ini, dosa siapa,